Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah, wa hum an du'aihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa mengabulkan permintaannya hingga hari kiamat nanti. Dan mereka yang diibadai selain Allah tersebut lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, maka segala sesuatu yang diibadahi selain Allah akan menjadi musuh dari para penyembahnya. Dan segala sesuatu yang diibadai selain Allah akan mengingkari ibadah para penyembahnya kepada mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala mengatakan, man adallu ay la ahada ashaddu dalalan, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih sesat, min dunillahi ghairillahi, yaitu selain Allah Azza wa Jalla. La yastajibu lahu, la yakdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma tuliba minhu. Tidak mampu memenuhinya dengan memberikan apa yang diminta darinya. Wahum ay al-mad'un, al-mad'uuna, yang dipanjatkan kepadanya doa, an du'aihim ay du'ai man da'ahum minal musyrikina, yaitu doa orang-orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Ghafiluna, la yash'uruna bidu'ai man da'ahum, tidak menyadari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Li'annahum imma amwatun au jamadun au malaikatun mashghuluna bima khuliqu lahu. Karena sesungguhnya mereka yang dipanjatkan kepadanya doa tersebut selain Allah Azza wa Jalla, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mati, atau benda-benda mati, atau para malaikat yang tersibukkan dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Wa idza husyiran nasu jumi'u li yaumil qiyamati, dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Kanu ay al-alihatu allati yad'unaha min dunillahi, yaitu sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla, lahum a'da'an ay yatabarra'una mimman da'ahum wa yu'adunahum, yaitu berlepas diri dari orang yang berdoa kepada mereka dan justru memusuhi mereka. Kafirina jahidina li'ibadati man 'abadahum, mengingkari peribadahan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayataini, makna secara global dua ayat tersebut, anna Allah Ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqina mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi bahwasanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan para makhluk yang tidak mampu mengabulkan doanya di dunia. Wala yash'uru bidu'ai man da'ahu, dan tidak mengetahui doa orang yang berdoa kepadanya. Wa idza qamatil qiyamatu wa jumi'an nasu 'ada man da'ahu wa tabarra'a minhu, dan tatkala tegak kiamat dan manusia pun dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla memungsuhi orang-orang yang berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, dan berlepas diri darinya. Falaysa hadzal musyriku illa fi nakadin fid darain, maka tidaklah orang musyrik ini melainkan berada di dalam keburukan di dua negeri, dunia dan akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, ia tidak mendapatkan pengkabulan doa di dunia. Wa tujhadu ibadatuhu fil akhirati ahwaja ma yakunu ilaiha, dan ibadahnya diingkari di akhirat dalam keadaan ia sangat membutuhkannya. Munasabatul ayataini lil babi, kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab, anna fihima al-hukma ala man da'a ghairallahi bi annahu adallu ad-dallina, bahwasanya di dalam dua ayat tersebut terdapat hukum bagi orang yang berdoa kepada selain Allah bahwasanya ia adalah orang yang paling sesat. Wa anna ad-du'a'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fa huwa musyrikun, dan bahwasanya doa adalah ibadah, maka barang siapa memalingkannya kepada selain Allah maka dia adalah seorang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Ma yustafadu minal ayataini, faedah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, anna du'a'a ibadatun, bahwasanya doa merupakan ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar, bahwasanya doa merupakan ibadah, Maka barang siapa berdoa kepada selain Allah, sungguh ia telah berbuat kesyirikan dalam bentuk syirik besar. Atsaniyatu yang kedua, bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirati. Penjelasan akan kesengsaraan orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di akhirat. Atsalitsatu yang ketiga, anna syirka huwa a'zamud dalali. Bahwasanya kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Arabiatu yang keempat, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jazai. Penetapan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya dan dikumpulkannya manusia pada hari kiamat nanti dalam rangka pembalasan terhadap amalan. Al-khamisatu yang kelima, annal awthana la tasma'u man da'aha. Bahwasanya berhala-berhala tidaklah mendengar orang-orang yang berdoa kepadanya. Wala tastajibu lahu, dan tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadanya. Aksa ma yatasawwarul musyrikuna fiha. Berkebalikan dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang musyrik tentang berhala-berhala tersebut. As-sadisatu yang keenam, faedah yang keenam dari dua ayat tersebut, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirati. Bahwasanya ibadah kepada Allah semata, padanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang ditimpa mara bahaya apabila ia berdoa kepadanya? Dan siapakah yang bisa menyingkap, menghilangkan, mengangkat keburukan dan menjadikan kalian sebagai para khalifah di muka bumi? Apakah ada sesembahan yang hak bersama dengan Allah? Sedikit kalian mengambil pelajaran. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, amman ay man huwa, yaitu siapa dia, al-muttar al-makrub alladhi massahu ad-durr. Al-muttar, orang yang ditimpa kesulitan, yang ditimpa kemadaratan. Khulafa'ul ard, para khalifah di muka bumi, al-idhafatu bima'na fi. Idhafah tersebut bermakna fi, ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardi. Yaitu setiap generasi menggantikan generasi yang sebelumnya di muka bumi. A'ilahun ma'allahi. Apakah ada sesembahan yang hak bersama dengan Allah ay siwahu? Yaf'alu hadhihi al-asya'a bikum wa yun'imu 'alaykum hadhihi an-ni'ama. yaitu yang selain Allah yang melakukan perkara-perkara ini terhadap kalian dan melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kalian. Melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan ini. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian mengambil pelajaran. Ay tadhakkaruna tadhakkuran qalilan. Fi azamatillahi. Wa ni'amihi alaikum. Falidhalika asraktum bihi ghairahu fi ibadatihi. Yaitu sedikit kalian mengambil pelajaran tentang keagungan Allah dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kalian. Karena itulah, kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang selainnya di dalam ibadah kepadanya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikina fi ittikhadhihim as-shufa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrik dalam perbuatan mereka menjadikan mengambil para pemberi syafaat dari selain Allah Azza wa Jalla. Dengan perkara, Allah tegakkan hujjah kepada mereka dengan perkara yang telah mereka ketahui dan telah mereka tetapkan. Min ijabatillahi lahum indama yad'unahu fi hali syiddati. Berupa bahwa Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan mereka tatkala mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sulit. Wa kashfihi su'a an-nazila bihim, dan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menghilangkan keburukan yang menimpa mereka. Waj'alihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim, dan bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan mereka sebagai para khalifah di muka bumi, yaitu menjadikan para pengganti bagi mereka setelah kematian mereka. Waj'alihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Menjadikan mereka para pengganti di muka bumi setelah kematian mereka, yaitu orang-orang sebelum mereka. Telah berlalu makna khulafa'ul ard, bahwa setiap generasi menggantikan generasi yang sebelumnya. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhihi al-umuri fa kayfa ya'budunaha ma'allahi. Maka apabila sesembahan-sesembahan mereka tidak melakukan sesuatu pun dari perkara-perkara ini yang disebutkan baru saja, lalu bagaimana mungkin kemudian mereka mengibadahinya bersama dengan Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan mengibadahi mereka, sesembahan-sesembahan tersebut. Walakinnahum la yatadhakkaruna ni'amallahi 'alayhim illa tadhakkuran qalilan la yurithu khasyatallahi. Akan tetapi mereka tidaklah mengambil pelajaran dari kenikmatan-kenikmatan Allah kepada mereka, melainkan sedikit saja, yang tidak mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walidhalika waqa'u fisyirki. Karena itulah, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhalu barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.